ke atas, penuh bintang bertaburan. Saat kamu merasa kesepian, raihlah satu bintang, kau akan bahagia. Menarilah, menari bersama ke atas, penuh bintang bertaburan. Saat kamu merasa kesepian, raihlah satu bintang, kau akan bahagia. Menarilah, menari bersama bintang di angkasa, di yeah.